Ahmad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala, ay anna dhalika yustahabbu, bahwa hal yang demikian itu adalah yustahab, disukai. Listimalati qulubi sigar wa idkhali surur ala qulubihim, untuk mengambil hati anak-anak kecil dan memberikan rasa senang di hati-hati mereka. Dan sebagaimana maklum bahwa anak-anak kecil, dunia mereka adalah dunia yang banyak didominasi dengan kegiatan yang sifatnya banyak bermain. Itu dunia mereka yang lepas dari segala macam problem dan lepas dari segala macam beban. Bahkan syariat telah memberikan kasih sayang khusus di mana anak-anak kecil perkembangan usia sebelum mencapai usia baligh, mereka dibebaskan dari tuntutan hukum syar'i, tidak terbebani dosa ketika meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Pun demikian tidak dikenakan dosa apabila terjatuh dalam kesalahan secara hukum tuntutan. Meskipun di sana ketika terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian, maka dia terkena tuntutan hukum penggantian terhadap kerugian yang dibebankan kepada walinya. Pun demikian, bukan berarti kebebasan yang diberikan oleh syariat menunjukkan atau diartikan bahwa tidak perlu atau belum waktunya mereka untuk dilatih menjalankan kegiatan-kegiatan syariat. Karena ada pelaksanaan yang sifatnya mukallaf, taklifi. Ada pelaksanaan yang sifatnya ta'dibi, sifatnya sebagai pembentukan perilaku. Dan ini syar'i, ini disyariatkan kepada para wali dari anak-anak tersebut untuk melatih semenjak dini perkara-perkara kebaikan dan memperkenalkan perkara-perkara buruk dalam rangka agar mereka lebih bisa terjaga dan mereka bisa mengetahui sehingga menghindar dari perkara-perkara buruk tersebut. Aktivitas kegiatan yang dilakukannya sebisa mungkin dibimbing pelatihan-pelatihannya dengan bimbingan syar'i. Adapun pada aktivitas dominan mereka tidak lepas dari dunia bermain. Sehingga wajar ketika mereka bermain, bercanda, berkelakar. Selama tidak mengandung bahaya. Dan bagi para pengampu, para wali, para murabbi, untuk mengkondisikan aktivitas mereka juga dengan mengetahui karakter mereka, menyesuaikan dengan kadar tumbuh kembang mereka. Ini contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Contoh tersebut bahkan dibuat di sini di dalam satu bab secara khusus Bab al-mizah ma'as-sabi, bercanda, bergurau bersama anak kecil. Disebutkan di sini secara sanad kita ambil dari Abu Tayyah qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya aba umairin ma fa'ala an-nughair. Abu Tayyah mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam la yukhalituna, sungguh beliau membaur bersama kami. Ini Anas bin Malik masih muda. Menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaur, tidak menghindar atau tidak membatasi diri untuk bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Hatta yaqula li akhin li saghir, sampai beliau berkata kepada adikku, akhin li saghir, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang telah dilakukan oleh Nughair. Abu Umair, ini panggilan kunyah. Panggilan kunyah yang ini sunnah, dan itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik untuk seorang yang dia memiliki anak sesuai dengan kunyah yang digunakan, nama anaknya dijadikan kunyah bagi orang tuanya, atau kunyah tidak mengharuskan adanya seorang anak dengan nama tersebut. Bahkan bagi anak kecil sekalipun yang belum memiliki anak dan usianya masih anak-anak, sudah diberikan panggilan kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sayang, munculnya berbagai macam fitnah yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan separatis yang mengatasnamakan Islam. Orang-orang yang mereka bersemangat di luar batas ketentuan syariat. Mereka bersemangat menggunakan simbol-simbol Islam. Di sisi lain mereka menodai keindahan dan citra Islam yang mulia, sehingga lebih dikenal kunyah-kunyah itu tersebut, ya, tersebut ketika berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mereka dengan aktivitas radikalnya. Ketika disebutkan panggilan Abu, maka identik atau orang akan mengaitkan yang lebih terkenal Abu Bakar Ba'asyir. Ya, dan kelompok-kelompoknya. Sehingga ketika kaum muslimin mendengar panggilan kunyah, mereka pun merasa antipati. Apalagi atau jangankan mereka menggunakan panggilan kunyah, mendengar disebut kunyah-kunyah itu saja mereka sudah merasa ada sesuatu yang mengerikan. Ya. Ada sesuatu yang mengerikan. Ada tercium bau-bau radikal. Ada tercium bau-bau ekstrim. Padahal ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ketika menerangkan kiprahnya mereka, para khawarij di seluruh penjuru dunia. Beliau menyebutkan bahwa tidaklah tertimpa di belahan bumi manapun kaum muslimin oleh fitnah kecuali mereka sebagai penyebabnya. Bayangkan, semua atribut sunnah dibenci oleh seluruh manusia, tidak terkecuali kaum muslimin. Dari pakaian hijab syar'i, dari penampilan sunnah, memelihara lihya, memakai jubah, memakai kopiah, ya, berpakaian yang tidak menutupi mata kaki, sampai pada aktivitas ibadah, jika ada seorang rajin sholatnya. Ini sudah digambarkan atau disematkan pada tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku yang mereka memiliki akidah radikal, ghulu ekstrim. Sehingga dengan mudah musuh-musuh dakwah sunnah untuk kemudian dengan mudah membuat satu penggambaran buruk terhadap dakwah dengan keberadaan kelompok-kelompok mereka. Satu sisi, keawaman kaum muslimin yang tidak pernah bisa atau mau meng-cross-check informasi-informasi yang berkembang itu. Tokoh mereka yang benci terhadap sunnah menyebutkan tentang tokoh khawarij memang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sebutkan namanya Abdurrahman ibn Muljam At-Tamimi, untuk kemudian membawa tokoh-tokoh disebutkan namanya sama Tamimi, segolongan dengan Abdurrahman ibn Muljam. Padahal ternyata Abdurrahman ibn Muljam itu bukan At-Tamimi, tapi Al-Himyari. Tapi kaum muslimin mana tahu. Pokoknya belakangnya Tamimi itu kelompok radikal. Kebetulan muncul di Jawa, siapa namanya? Salim At-Tamimi. Salim siapa? Salim siapa? Salim At-Tamimi yang muncul di video mengancam TNI, Polri, apa semua diancam dan menantang, datanglah ke sini, ke Syam, Suriah. Atau kalau tidak, kami akan datang untuk menegakkan syariat Islam. Kalian mengatakan NKRI harga mati, kami mengatakan apa? Syariat Islam harga mati. Tidak akan tegak syariat Islam kecuali setelah memerangi kalian. Tunggu. Namanya Salim At-Tamimi. Yang kena siapa? Salafiyun. Disebutkan di sana pengarang kitab Salasatul Usul yang dipelajari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Diambil Tamiminya. Ini sama. Ya. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi Khawarij. Ini. Diambil pentolan pertama. Yang jahat. Yang muncul di daerah kita. Orang jahat juga. Salim At-Tamimi. Nah, di situ ada pesan. Hati-hati. Dengan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Itu sama-sama Tamimi. Ini fitnah. Kemudian zaman fitnah ini yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang dusta dipercaya. Orang yang jujur itu tidak dipercaya. Contohnya apa? Ini terkait dengan bercanda. Jangan main-main bercanda. Ya. Kalau salah satu di antara antum mengaku saya teroris, dusta, orang percaya semua. Bisa langsung ciduk atau langsung sebarkan. Nah. Tapi ketika kita bicara tentang melawan pemikiran teroris, orang masih raba-raba, betul enggak? Apalagi sampai bercanda pesawat bawa barang dengan penampilan antum, apa nih pak, bom, wah percaya semua, langsung ciduk ya, langsung dihukum tanpa diinterogasi lagi. Nah, tentu dengan hukuman apa yang berlaku. Ini zaman fitnah. Merekalah penyebab-penyebabnya, para khawarij. Jadi bukan hanya mengancam kemaslahatan yang bersifat duniawiya secara umum, yang dikhawatirkan kemaslahatan ini oleh orang-orang yang mereka ahlu dunia, tapi lebih berat lagi sesungguhnya yang menimpa ahlu sunnah, yang menimpa salafiyin. Itu lebih berat karena terornya menyangkut bukan hanya fisik. Fisik mereka juga mengancam. Ulama-ulama ahlu sunnah menjadi target. Negeri sunnah, Saudi Arabia menjadi target. Kalau itu ancaman dari mereka. Tapi teror mental, ini dimanapun kaum muslimin berada, dengan huru hara yang mereka perbuat, ini sudah menjadi teror khusus. Bandara diperketat. Nah, yang profil-profil begini ini yang diawasi. Nah, hati-hati. Orang semuanya waspada. Ini teror yang menimpa ahlu sunnah oleh mereka. Semakin mereka berbuat dengan aksi-aksi terornya yang sedikit merugikan orang-orang kufar, sedikit saja kerugiannya, tapi akan sangat berkali lipat merugikan kaum muslimin. Yang tidak bisa diukur dengan materi. Bayangkan teror-teror yang ada di mana? Yang baru-baru ini? Prancis. Berapa orang yang mati dari mereka? Dan itu bukan kekuatan yang dikhawatirkan akan menyerang kaum muslimin. Bukan. Karena yang mati bukan orang-orang yang pegang senjata. Bukan orang-orang yang sedang memikir bagaimana menghancurkan Islam. Hanya orang-orang yang hidup di tengah-tengah manusia. Bahkan mungkin saja di antara mereka ada yang muslim. Karena ngacak. Tidak ditarget. Tidak disebutkan siapa orangnya ini, golongan apa. Tidak. Tapi yang menimpa kaum muslimin setelah itu apa? Diwaspadai dakwah salafiyah. Langsung oleh pemerintah waspada gerakan salafi di Perancis. Salafi yang tidak ikut-ikut. Salafi kan orang-orang yang ikut salaf. Salaf itu siapa sih? Salaf itu ya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka yang tidak ikut-ikut, tidak tahu menahu. Yang menjadi sasaran. sehingga semua kajian-kajian ilmu agama akan dikoreksi oleh negara itu yang dikhawatirkan itu menjadi ancaman radikal, akan dibredel. Suf. Kerugian berapa kalau dinilai dengan harta benda? Sulit belajar tauhid, susah mengamalkan sunnah gara-gara mereka. Secara individu dan secara komunitas, bahkan sudah masuk kepada prinsip-prinsip Islam yang itu akan menjadi sorotan, dan itu akan ditekan, akan dijadikan sebagai bahan untuk dicari kaitannya dengan aksi-aksi teroris tersebut. Nah, akan dipaksa kaum muslimin belajar Islam dengan prinsip-prinsip sekuler gara-gara mereka. Nah, dari mana kita kok sampai ke sana? Hah? Iya, dari kunyah. Sehingga sabar untuk berdakwah. Nah, tetaplah dijalani sunnah, dan itulah saat-saat yang mungkin mulai bisa dirasakan seorang yang berpegang teguh dengan kebenaran, mengamalkan sunnah itu kal qabid alal jamr, seperti orang menggenggam bara, di mana bara itu yang menyelamatkan dia sesungguhnya, tapi menggenggamnya panas luar biasa. Nah, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, dan disitulah janji Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pantas orang-orang yang sabar akan ditunaikan ganjarannya dengan tanpa batas. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Sebelum kita baca terangan dari Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, keterangan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna ay ghayatal mukhalatah, betul-betul beliau bergaul, membaur. Wa yu'ashiruna nihayatal mu'asharah, bergaul betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membatasi diri. Wa yumazihuna, dan bersenda gurau dengan kami, sampai disebutkan hatta yaqula li akhin li saghir, ya Abu Umar, ma fa'ala an-Nughair. Fa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalituhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan mereka, bil mulatafah, dengan lemah lembut, wa talaqatil wajah, dengan wajah yang ramah, yang ceria, wa bidu'abah, dengan penuh canda. Ini kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah bisa diambil, ma yu'khadhu min al-hadis jawazu at-takanni birrajul alli rajul alladhi laisa lahu walad, bolehnya berkunyah bagi seorang meskipun dia tidak punya anak. Bal jawazu at-takanni litifli, bahkan boleh juga berkunyah bagi anak kecil. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil hadha sabi ya Aba Umair. Yang kedua, jawazul mizah fima laisa isman, bolehnya bersenda gurau selama tidak mengandung dosa. Ketentuan-ketentuan bercanda sudah kita sebutkan. Tidak mengandung dosa. Tidak dalam bentuk istizaan di syariat. tidak bercanda dengan menistakan syariat atau melanggar kehormatan seseorang atau mengandung dustaan atau membahayakan. Antara yang bahaya tadi, ya, bercanda sesuatu yang manusia, pemerintah negara sedang serius, ya, memperhatikan masalah tersebut. Di bandara orang sedang serius bercanda bawa bom, ini bahaya, bisa memang menjadi teror walaupun bercanda. Mereka akan menjadi resah, was-was. Kita juga bahaya, ya, ditangkap, diinterogasi, dan mungkin orang percaya walaupun kita bercanda bahwa itu benar. Maka bercanda diperhatikan. Yang ketiga, jawazul la'ibis sabi bil 'usur. Bolehnya memberi mainan anak burung, seekor burung, ma'a tamkinil wali, tapi dengan ada pengawasan dari orang tuanya, iyahu terhadapnya. Min hadza syaritata alla yu'adzibahu, sehingga tidak menimbulkan apa si burung tersebut, karena burung ini makhluk bernyawa, ya, dia punya hak untuk diberikan kasih sayang, diberikan rahmat. Jangan sampai ketika anak kecil ini belum mengerti dan tidak diawasi oleh orang tuanya, lalu dijadikan mainan dan mati. Ini menyiksa. Ya, ketentuan-ketentuan boleh ini dengan syarat. Anak itu dibimbing. Kapan ngasih makannya, bagaimana cara memperlakukannya dengan kasih sayang. Nah, tidak disiksa. Ini boleh. Nah, an-nughair itu burung kecil, lebih kecil dari usfur. Apa usfur? Ya, burung kecil. Ada yang bilang burung pipit, ada yang bilang burung bulbul. Burung pipit seperti apa, burung bulbul seperti apa, walhasil itu. Nah, ada yang bilang burung layang-layang. Yang keempat, jawazus saji' bil kalamil hasan biduni takalluf. Boleh untuk apa namanya membangkitkan rasa keberanian atau menguatkan mental dengan cara yang baik tanpa takalluf. Ini kan ceritanya burungnya mati, anaknya sedih. Rasulullah SAW datang, ya, menghibur. Ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Nughair? Kok kamu sedih? Ini suasananya menjadi tenang. Ya, kebanyakan orang tua lihat begitu nanti sedih. Kenapa? Burungnya mati. Burung mati saja repot. Ya. Burung mati saja ribut. Gak usah nangis. Nanti cari lagi. Ya. Nanti nembak lagi. Ya. Padahal bukan hanya itu. Mungkin dia senang sama burung tadi dengan bentuknya atau sudah akrab. Kadang-kadang bukan sekedar semata-mata burung, tapi ada ikatan rasa ketika sudah lama dia mengasuhnya. Nah, ada muncul kasih sayang. Terkadang enggak tega. Ya, ketika boleh halal itu untuk dimakan, tapi dia enggak tega untuk misalkan, ayo potong, bakar. Enggak tega, karena sudah kasih sayangnya. Nah, ini mati. Nah, Rasulullah SAW, ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Nughair membuat kamu sedih? Nah, tidak menghardik dan tidak pula berlebihan. Oh ya, masya Allah mati. Siapa yang bunuh? Langsung, siapa yang bunuh? Cari kambing hitam. Biasa gitu kan? Kalau anak kita nangis, kenapa nangis? Siapa yang nakal? Belum tentu. Ya, diganggu sama yang lain. Pertanyaannya menggiring. Siapa yang nakal? Misalnya dia jatuh sendiri atau digigit apa? Pertanyaannya sudah langsung kesimpulan. Siapa yang nakal? Apalagi sebutkan si fulan kah? Fulan, fulan, fulan. Tinggal ya, gitu aja sudah. Nah, ini mengasuh anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Nah, prakteknya, subhanallah, berat. Apalagi anak sendiri. Kalau anak orang masih kita bisa lemah lembut sedikit, sekali dua kali. Kalau sering berkali-kali, muncul juga kadang-kadang sifat-sifat buruk. Nah, tergesa-gesa, terpancing, emosi. Ini tentunya perlu dipelajari dan dilatih. Fahada hasanul waqi' jiddan. Ini sesuatu kejadian yang dicontohkan yang sangat bagus. Nah, Rasulullah SAW memberikan menempatkan diri betul-betul pas. Nah, faedah yang lain, bayanu husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangan tentang ya bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayanu tawadhu'ihi, juga keterangan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan Syekh Zaid rahimahullahu taala. Wa hadzal hadis kama sabaq. Hadis ini sebagaimana telah berlalu, fihi jawazul mashil bari minal ismi, bolehnya bersenda gurau yang tidak mengandung unsur dosa, bari minal ismi, ya, yang terlepas dari dosa, boleh. Bal huwa min jumlati mulatafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah bentuk yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap lemah lembut lisigar kepada anak kecil, wal kibar pada orang-orang tua, wal usar dan kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan kepribadiannya yang disebutkan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepribadiannya adalah Al-Qur'an, sehingga apa saja aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Memerintah dengan perintah Al-Qur'an, melarang dengan larangan Al-Qur'an, ya, bergaul dengan apa yang di bimbingkan di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radallahu ta'ala anhu, lam yakun Rasulullah SAW fahsan wala mutafahishan, fa innahu kana yakul inna khirakum ahasinukum akhlaqa. Ya, Rasulullah SAW disebutkan bukan orang yang buat keji atau suka berbuat keji, dan belum menyatakan sungguh yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW dikatakan manusia terbaik dikarenakan akhlaknya sesuai dengan Al-Quran, maka tidak ada seorang akan bisa baik akhlaknya kecuali dia paham tentang Al-Quran. Sehingga yang paling baik akhlaknya adalah orang yang dia berpemahaman dengan pemahaman Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan, diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah disaksikan serta dicontoh oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka berada di atas prinsip ini, berpedoman di atas Al-Quran, di atas ajaran Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, praktis mereka menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Ahlu sunnah. Kita berbicara ahlu sunnah. Saya tidak mengatakan bahwa maka kita yang paling baik akhlaknya. Tidak. Ya, karena kita masih harus, apa sudah betul kita memang menjalankan Al-Quran? Apa sudah betul meskipun kita belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar pemahaman salaf, tapi prakteknya perlu dikaji lagi. Nah, bagaimana kita menjalankan perintah sesuai enggak dengan perintah Al-Quran? Bagaimana kita menjauhi larangan sesuai enggak dengan larangan Al-Quran? Apa kita sudah tahu apa-apa saja yang diperintah di dalam Al-Quran? Dan kita tahu apa saja yang dilarang dari sunnah, dari Al-Quran, sehingga kita sudah bisa menghindarinya. Dan apa kita sudah mencontoh bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini perlu dievaluasi. Kalau belum, jangan kita sudah merasa tenang dengan merasa menjadi ahlu sunnah. Nah, karena sekedar merasa, ini belum tentu mewujudkan sesuai dengan apa yang dirasakan. Merasa cinta kepada Allah, belum tentu diakui kecintaannya. Nah, perlu dibuktikan. Sebagaimana Rasulullah SAW akhlaknya dalam Al-Quran, maka orang yang terbaik, khiyarukum ahasinukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya, yaitu yang paling dekat, yang paling sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yang telah dijalankan Rasulullah SAW, yang telah dipahami dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga tidak perlu kemudian membuat apa namanya kombinasi, mengambil akidah dari salaf, mengambil akhlak dari sufi, mengambil gerakan dari haraki. Wah, lengkap ini. Karena ada yang mengatakan ngaji di situ itu kurang keras. Ya. Terlalu lembek. Mereka itu murjiah katanya. Kita-kita ini ketika tidak sepakat dengan pengkafiran orang-orang yang dianggap kafir oleh golongan haraki, pergerakan-pergerakan yang mengkafirkan kaum muslimin, kita dituduh dengan murjiah. Apa itu murjiah? Apa itu murjiah? Ya, iman tidak perlu beramal, cukup. Ya, iman tanpa amal itu cukup. Nah, mereka menyatakan orang-orang yang tidak ikut mengkafirkan orang-orang yang sudah kafir menurut mereka, ini golongan murjiah. Nah, sehingga ada orang yang ingin lebih tegas ambil gerakan dari cara mereka. Agar semangat, agar berani. Tapi akidahnya agar menjadi selamat, ambil dari salafi. Nah, salafi ini belajarnya cuma tauhid syirik, tidak ada sopan santunnya. Sopan santunnya dari mana? Nah, dari sufi. Gak perlu untuk ditinjau. Ini namanya kombinasi, campuran, yang kata mereka akan menjadi lengkap. Padahal ini mengandung tuduhan keji kepada salafus saleh. Apa dianggap para sahabat mereka kurang berani? Dianggap para sahabat mereka kurang santun? Sehingga harus dicari yang lebih santun. Sehingga harus dicari yang lebih berani, lebih tegas. Nah, cukup dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah. Wa annahu yuda'ibu sigharasin. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam juga ya yuda'ib muda'abah. Ini ya sama bercengkerama maknanya dengan orang-orang yang masih muda usianya, lebih muda dari beliau, bahkan anak-anak kecil. Fakana li Anasin aw fakana li Anas ibn Malikin akhun. Naam, sigar yuqalu lahu Abu Umair. Anas bin Malik punya saudara, punya adik namanya Abu Umair. Wa kana lahu ta'irun saghir yusamma An-Nughair. Nah, adiknya ini punya burung kecil namanya Nughair. Ya, Nughair itu mufrad. Jamaknya Nigron. Nah, ini penting. Nughair jamaknya Nigron. Famata. Ternyata burungnya mati. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam yamurru alaihi, beliau menyamperi. Yaqul ya Abu Umar ma fa'ala Nughair. Wajuda'ibuhu. Ya, bercengkerama dengan anak kecil tersebut. Wa huwa min qabilil mazhi alladhi yadkhulu 'alal insan as-surur, yaitu dengan membawa ya apa namanya senda gurau yang akan bisa menjadikan seorang merasa gembira, terhibur, ia menghibur hati yang sedang sedih, tapi tidak berlebihan tadi ya, pada porsinya. Harus bisa mempelajari kapan ya seharusnya bercanda dan ukurannya sebagai segimana, batasannya sampai mana. Orang lagi sedih dicandai berlebihan, bukan tambah terhibur, tambah ngamuk, ya kan? Nah, sehingga pada porsinya lihat, harus mengukur. Dan jangan terus-terusan bercanda itu boleh, tapi terus dicandai sampai akhirnya marah. Ini juga enggak boleh. Nah, maka tadi la israf, tidak berlebih-lebihan. La ifrat wala tafrit wa adamul israf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.